faqad dzakaraha Allah taala masbuqatan bi dzikri istiwaihi ala 'arsyhi wa 'umumi 'ilmihi mutalawwi matluwatan bi bayani annahu basirun bima ya'malul 'ibad faqala huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir fayakunu zahirul ayati anna muqtada hadhihi al ma'iyyati 'ilmuhu bi'ibadihi wa basarihi wa basaruhu bi a'malihim ma'a uluwihi 'alaihim wastiwa'ihi 'ala 'arsy wastiwa'uhu 'ala wastiwa'ihi 'ala 'arsyi la annahu subhanahu wa ta'ala mukhtalitun bihim wala annahu ma'ahum fil ardi wa illa lakana akhirul ayati munaqidan wa illa lakana akhirul ayati munaqidan li awwaliha addali ala uluwihi wastiwaihi ala arshihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita masih mempelajari tentang syubhat dan jawabannya. Ya, mana syubhat ini sangat penting untuk diketahui format syubhatnya dan bantahan terhadapnya. Yaitu tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah terhadap makhluknya. Ya, dengan beberapa ayat dalam Al-Qur'an seperti wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kemudian illa huwa ma'ahum aina ma kanu, melainkan Dia yaitu Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maka ayat-ayat seperti ini bisa dipakai oleh dua golongan secara besar. Imma golongan yang, atau tiga golongan. Imma golongan yang berlebihan sehingga menafikan. Imma golongan yang berlebihan dalam menetapkan sehingga menyatakan ini dalil-dalil bisa untuk teologi haluliyah, atau bercampurnya Rob dengan makhluknya, atau bisa juga untuk mereka golongan ketiga yang mentakwil, ya begitu, mentakwil sifat-sifat Allah di luar makna zahirnya. Bagi kalangan yang menafikan, dia dari Mu'tazilah, Jahmiyah terutama, mereka bilang ya tentu saja tidak masuk akal Allah bersama kalian. Kebersamaan di sini tentu bukan kebersamaan yang hakiki, tidak ada kebersamaan di sini. Itu kata Mu'tazilah, karena bagi mereka kebersamaan ini melazimkan kedekatan secara zat, bahkan persatuan Rob dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, berlebihan dalam menetapkan sehingga mengatakan ayat-ayat ini dalil bahwasanya Allah Ta'ala bersatu dengan makhluknya. Ma'akum, bersama kalian, berarti bersatu dengan kalian. Karena bagi yang kelompok kedua ini, ya, bahwasanya kebersamaan Allah melazimkan ikhtilat, bercampur dan ittihad, bersatunya Allah dengan makhluknya. Yang ketiga, dari kalangan ahli ta'wil yang menta'wil ayat-ayat sifat dan semisalnya, mengatakan Tuh lihat kalian wahai Hasyawiyin, Bahwahabiyin. Kalian memaknai ma'akum, yaitu bersama dengan kalian dari segi apa namanya ilmunya, dari segi ini kan takwil, kata mereka begitu. Ini kan takwil, mereka menyatakan begitu ke kita. Maksudnya takwil itu bukan makna zahir, itu makna tafsiran yang jauh gitu. Namun bagi kita, insya Allah akan kita sebut di sini, ya, begitu ya. Fa'idha, sekarang kata Syekh Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, sebelumnya kita katakan zahir dari ayat, dua ayat, yaitu wa huwa ma'akum aynama kuntum dan semisalnya, bahwasanya kebenaran yang zahir dari ayat-ayat itu adalah bahwasanya Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya dengan suatu kebersamaan yang berkonsekuensi Allah Ta'ala meliputi mereka semua, makhluknya, dari segi ilmu, kekuasaan, penglihatan, pendengaran, pengaturan, kekerajaan, dan segala hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Ya, jadi suatu kebersamaan yang mengindikasikan rububiyah Allah dalam kebersamaan tersebut disertai dengan kenyataan bahwasanya Allah Ta'ala meninggi di atas arsnya, di atas seluruh makhluk. Faham di sini? Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa arti kebersamaan Allah terhadap makhluknya? Kalau misalnya dikatakan Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya atau tidak? Ya atau tidak? Ya? Bersama dengan makhluknya? Ini apakah ini kebersamaan yang melazimkan Allah Ta'ala, ya, ma'adzullah dari kalimat ini, bersatu dengan makhluknya? Enggak kan? Bagi kita enggak seperti itu. Tetapi kebersamaan yang satu melazimkan apa? Kekuasaan Allah terhadap semua makhluk, penglihatan Allah terhadap semua makhluk, dengarnya Allah terhadap untuk semua makhluk dan seterusnya dari rububiyah Allah, kekuasaan Allah. Selagi yang kedua, Allah ada di atas atau meninggi di atas arsy. Udah gitu kan? Ya. Dan kita tidak membayangkan tata cara kebersamaan Allah Ta'ala selagi Allah di atas arsy. Begitu ya? Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah, insyaallah kitab Talkhis Al-Hamawiyah, mudah-mudahan akan kita bahas setelah khatam kitab Al-Qawaid Al-Muthla insyaallah. Talkhisnya dulu insyaallah. Dari majmu' fatwa Ibnu Qasim, Ibnu Qasim yang membuat majmu' fatwa. Ya. Yang membuat, yaitu menyusun kitab majmu' fatwanya Ibnu Taimiyah. Beliau Syekhul Islam berkata, "Tsumma hadhihi al-ma'iyyatu takhtalifu ahkamuha bihasabil mawarid." Kebersamaan ini itu berbeda hukum-hukumnya sesuai dengan al-mawarid, yaitu konteks keluarnya ayat, ya, konteks kalimah dalam ayat. Ketika Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dalam ayat Al-Hadid ayat keempat, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, sampai perkataan Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum, ya, di ayat Al-Hadid ayat keempat. Dalla zahirul khitabi, zahir dari pernyataan Allah di surat Al-Hadid ayat keempat, menunjukkan ala anna hukma hadhihi al-ma'iyyati wa muqtadaha annahu muttali'un 'alaikum shahidun 'alaikum wa muhaiminun 'alimun bikum. Ayat 4 surat Al-Hadid zahir dari pernyataan ayat tersebut bahwasanya hukum kebersamaan Allah dan konsekuensinya adalah bahwasanya Allah Ta'ala betul-betul melihat kalian, menyaksikan kalian, menguasai kalian, mengilmui tentang kalian, gitu. Wa hadza ma'na qawli salaf innahu ma'ahum bi'ilmihi. Inilah makna dari perkataan salaf bahwasanya Allah bersama mereka dengan ilmunya dia. Kebersamaan dari segi keilmuan, yaitu maksudnya Allah Ta'ala mengetahui seluruh makhluk. Mengetahui keadaan detail seluruh makhluk. Keadaan detail seluruh makhluk. Ya, wa hadza zahirul khitabi wa haqiqatuhu. Ini adalah yang zahir dari pernyataan dan makna hakikat. Makna yang zahir, makna hakikat kita pelajari dalam usul fikih sudah pernah. Belum pernah ya? Zahir sudah. Hakikat sudah. Zahir mungkin, tapi sudah berkali-kali ana sebutkan makna zahir di kajian kitab Qa'id Mutlah. Kalau antum murojaah insyaallah antum paham betul itu. Ya, zahir dari pernyataan ya. Jadi bukan takwilan. Selama makna tersebut adalah makna yang betul-betul langsung masuk ke dalam benak kita, maka itu makna zahir. Adapun takwilan itu makna jauh kita ambil untuk menggantikan makna yang tadinya sudah ada di benak kita. Itu baru makna takwil yang jauh ya. Begitu tafsiran yang jauh. Oke. Kalau misalnya antum punya anak di pesantren, tiap hari antum selalu menelpon anak antum, itu kebersamaan bukan? Apakah kemudian antum ada di dekat anak antum? Enggak. Antum di Bekasi, Keranggan, anak antum di misal Tengaran misalnya, di manalah pesantren gitu kan? Selalu ada kan? Selalu ada buat dia, selalu bersama dia, sampai anak itu juga bosan. Iya, karena nelpon terus, tiap hari nelpon. Udah makan belum? Tiap jam makan nelpon. Udah makan belum? Makan sana. Ya. Ini kebersamaan. Tapi apakah kebersamaan yang sempurna? Enggak kan? Karena cuma pas waktu makan doang. Gitu kan? Karena sifat kebersamaan antum dengan anak antum ketika itu hanya kebersamaan yang di beberapa waktu saja. Adapun sifat kebersamaan Allah terhadap para makhluknya, itu kebersamaan yang mutlaqah, yang mutlak dan sempurna. Yang artinya Allah mengetahui keadaan antum, seluruh keadaan antum dan seluruh dari antum. Allah melihat antum seluruhnya detail. Allah mendengar seluruh bisikan hati antum, ya kan? Ini kebersamaan bukan? Kebersamaan, tapi kebersamaan yang sempurna. Begitu kan? Bisa dipahami enggak sampai sini? Gampang enggak memahaminya? Ya. Syekh Abdul Wahab. Masya Allah. Jangan tidur. Ini penting nih. Ana bersama dengan antum nih. Ya. Ana pokoknya ngeliatin antum sampai pengajian. I'm with you. Ana ma'aka di pengajian. Ya. Antum meleng sedikit, ana selengkat nanti ya. Kemudian wa kadzalika fi qawlihi, begitu juga dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ila qawlihi wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Nah, lihat kalau ada bincang-bincang rahasia tiga orang, Allah yang keempatnya, artinya Allah selalu bersama dengan tiga orang ini. Kalau ternyata bincang-bincangnya adalah keburukan, ini kebersamaan umum, Allah selalu mengetahuinya. Kalau bincang-bincangnya dalam urusan kebaikan, dakwah, maslahat umat, maka Allah bersama dengan mereka, kebersamaan yang ditambah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Walamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibihi fil ghar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar dalam gua, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kana hadza aidan haqqan ala zahirihi. Ini juga hak, benar. Zahir maknanya mafhum, orang juga tahu. Rasulullah bilang ke siapa? Abu Bakar. La tahzan, jangan sedih. Allah bersama kami, bersama kita. Allah bersama kita. Apakah Abu Bakar kemudian bertanya, "Mana? Kok enggak kelihatan?" Enggak kan, enggak nanya gitu kan? Enggak, karena sudah mafhum, zahir, langsung mafhum. Mafhumnya apa? Secara zahir bahwasanya di atas Allah Subhanahu wa taala meninggi di atas langit sana dan bersama dengan kita, artinya bersama dari segi mengetahui keadaan kita, mendengar desahan hati kita, mengetahui semuanya itu. Ya. Dan itu cukup menenangkan orang-orang yang sedang diuji. Enggak perlu dibilang, oh kalau antum ngomong gitu berarti bercampur dong Allah dengan makhluknya, berarti bersatu dong, berarti bersentuhan dong. Apa ada yang ngomong gitu? Enggak ada, kecuali orang-orang yang yang enggak tahu orang atau bukan ya. Kalau misalnya antum kayak gitulah misalnya, lagi susah, istri antum bilang, "Tenang, Mas. Allah itu bersama kita insyaallah." Ah, misalnya gitu. Masnya tapi digalau, tambah galau, pusing dia karena Jahmiyah masnya misalnya. Berarti itu berarti bersatu dong dengan makhluknya. Berarti terjadi ini lah. Ya. Sementara istrinya ya Khawarij. Masya Allah. Mas kayak gitu, menyatakan kayak gitu, dosa besar Mas, kafir kamu Mas. Nah, repot, ya. Ternyata orang tua mereka Murji'ah. Udahlah, kalian enggak apa-apa. Semuanya masuk surga insyaallah, ya. Luar biasa tuh, keluarga sesat ya, Masya Allah. Orang tua Murji'ah, anak satunya Jahmiyah, satunya lagi Khawarij. Ntar bawah-bawahnya itu Fir'aun mungkin habis itu ya. Tapi kemudian وَدَلَّتِ الْحَالُ عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَعِيَّةِ هُنَا مَعِيَّةُ الْإِطِلَاعِ وَالنَّصْرِ وَالتَّأْيِيدِ. Yang konteks ini menunjukkan konteks ya, al-hal, konteks keadaan, konteks menunjukkan bahwasanya hukum terhadap kebersamaan ini adalah kebersamaan dari segi apa? Ittila', yaitu penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ittila' ini baik penglihatan atau pendengaran, ya. Wan nasr, lihat, an-nasr apa? Pertolongan. At-ta'yid juga bantuan, pertolongan. Al-hal di sini keadaan, konteks, yaitu konteks yang berlaku pada Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika itu. Ya. Yang mana kebersamaan Allah Ta'ala berkonsekuensi tidak sekadar Allah melihat, mengilmui, mengetahui, mendengar mereka. Tetapi berkonsekuensi nasr dan ta'yid. Kebersamaan yang berkonsekuensi bantuan dan pertolongan. Itu adalah kebersamaan terhadap orang-orang yang beriman dan bersabar dan semisalnya. Kalau misalnya kata innallaha ma'as sabirin, ya Kang Sob ya. Ya, innallaha ma'as sabirin. As-sabirin di sini mutlak untuk umum, untuk semua orang-orang bersabar dari kalangan mukminin, ya. Bukan lafal ahdiyah, bukan ahdiyah dzikriyah, bukan tentang orang tertentu. Ya, ma'as sabirin, bersama dengan orang-orang yang sabar. Kebersamaan di sini kebersamaan khasah, kata para ulama, ma'iyah khasah, kebersamaan khusus, bukan kebersamaan umum semata. Kebersamaan umum itu Allah bersama seluruh makhluknya sampai undur-undur di tanah, Allah bersama dengan makhluki tersebut. Artinya apa? Kebersamaan yang mana Allah Ta'ala melihatnya, mendengarnya, mengetahuinya betul-betul dan bahkan merizkikannya, ya. Itu kebersamaan itu. Kalau Allah tidak bersama dengan seorang, ada yang luput dari kebersamaan Allah? Tidak mungkin, enggak ada. Semua tidak ada yang luput dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebersamaan umum. Tapi kebersamaan khusus ini kebersamaan khusus untuk orang-orang beriman dan yang disebut-sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu ma'as sabirin, ma'al muttaqin. Ya. Begitu. Yaitu kebersamaan yang melazimkan adanya pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham di sini insyaallah? Adapun kalimat yang lebih umum lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama dengan kalian di manapun kalian berada, ini kebersamaan umum yang enggak mesti melazimkan bantuan atau pertolongan. Tetapi kalau hal keadaan disebutkan seperti keadaan orang beriman, keadaan orang sabar, keadaan muslim yang diuji, Allah bersama mereka, maka ini dengan adanya keadaan tambahan dan keadaan tersebut memang melazimkan adanya pertolongan dari Allah, maka kebersamaan Allah di sini bukan seperti sebagaimana kebersamaan umum terhadap seluruh makhluk. Apakah ketika ada seorang bertakwa sekali pada Allah, bertakwa dia, bertakwanya Masya Allah pada Allah, sabar, bertakwa, beriman, disamakan kebersamaan Allah terhadapnya dengan kebersamaan Allah terhadap macan misalnya? Beda. Kebersamaan Allah terhadap kaum makhluk itu ya Allah rizkikan mereka sebagai rezeki umum. Tapi kebersamaan dengan orang-orang khusus ini kebersamaan yang melazimkan pertolongan, penambahan iman, ya. Begitu ya. Kebersamaan beri hidayah dan taufik dan semisalnya. Kemudian berkata Syekhul Islam, falafdhul ma'iyyati qad istu'mila fil kitabi wa sunnati fi mawadhi'a yaqtadi fi kulli mawdhi'in umuran la yaqtadiha fil mawdhi'il akhar. Lafal ma'iyyah, kebersamaan Allah, kadang telah digunakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam beberapa situs, dalam beberapa tempat, dalam ayat dan hadis yang mana lafal tersebut berkonsekuensi di setiap tempat itu umuran perkara-perkara la yaqtadhiha fil mawdhi'il akhar, yang tidak berkonsekuensi di tempat lain. Artinya kadang di ayat ini konsekuensi kebersamaan Allah ya seperti ini. Di ayat lain konsekuensi kebersamaan Allah lain lagi. Misalnya tadi, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kan konteksnya umum. Maka kelaziman dari kebersamaan Allah dalam konteks umum berarti kebersamaan umum, yaitu mengetahui makhluk, mengilmui mereka, melihat mereka, mendengar mereka, dan seterusnya. Umum ya. Tapi kalau konteksnya tambah lain, misalnya innallaha ma'as sabirin, misalnya sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sama-sama berkebersamaan, tetapi konteksnya beda. Di sini tambahan ada ziyadah, tambahan makna yaitu orang sabar. Maka berarti kebersamaan Allah untuk yang innallaha ma'as sabirin ini kebersamaan yang spesial, tidak sama dengan kebersamaan pada keumuman makhluk. Yang kedua ini berarti kebersamaan yang melazimkan ada yang an-nasr dan at-ta'yid, yaitu pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, faham enggak di sini, ikhwan? Masyaallah. Jangan diam aja, paham enggak? Beneran. Antum mana teriak-teriak, antum pas ana tanya diam aja itu nanti ana suruh antum presentasi loh. Ya, kemudian fa imma an takhtalifa dilalatuha bihasabil mawadhi', bisa jadi karena berbeda dilalahnya, yaitu pemaknaannya, apa petunjukannya dari segi situs, dari segi tempat. Au tadullu ala qadrin mushtarikin baina jami'i mawaridiha, atau menunjukkan kadar yang berserikat antara tiap-tiap tempat-tempat ayat tersebut. Maksudnya tadi huwa ma'akum aynam kuntum dan innallaha ma'as-sabirin, ada enggak qadar mustariknya? Ada enggak kadar yang sama? Yaitu sama-sama Allah taala mengilmui mereka, mengetahui mereka, melihat mereka. Ya. Tetapi ada ikhtilaf dilalah, ikhtilaf konsekuensi, perbedaan konsekuensi disebabkan perbedaan tempat. Ini tempatnya posisi umum, ini innallaha ma'as-sabirin khusus. Maka karena ini umum, ini khusus, pasti ada perbedaan dilalah dan iqtida dan konsekuensi. Gitu. Kalau yang umum, ya sebagaimana umumnya orang. Sekarang gini aja, antum ngelihat orang secara umum. Ya, ngelihat orang sebagai orang ya kan, punya mata, punya telinga dan seterusnya. Tapi ada orang-orang khusus di hati antum. Seperti misalnya Pak Neiman khusus di hati antum, ya. Bukan antum melihat beliau bukan sekedar punya mata, punya telinga, punya hidung sebagaimana umumnya orang antum lihat, tapi antum melihat sesuatu yang lebih yang ada di hati antum terhadap beliau. Paham enggak di sini, Sean? Ivan, antum melihat semua orang, perempuan tuh banyak. Akhwat tuh, perempuan tuh banyak, ya kan? Antum melihat perempuan banyak dan itu enggak boleh sebenarnya, ya. Tapi kebetulan kelihatan ya, lewat ya. Misalnya diturun kan banyak perseliwannya, kadang-kadang ada yang beli sayur, kadang-kadang ada yang beli bubur ya. Pandangan antum terhadap keumuman perempuan, terus ada perempuan-perempuan khusus pakai cadar atau jilbab lebar. Kira-kira perasaan antum beda enggak? Ayo, beda enggak? Pasti beda kan? Di sini ada tempat yang beda, ada maudhi yang berbeda. Ngelihat perempuan, misalnya antum ngelihat perempuan pakai enggak pakai jilbab. Ibu-ibu pakai konde misalnya. Ya, mak-mak lah. Biasa kayak biasa orang biasa itu ngelihat. Ya biasa, ya perempuan lewat, perempuan. Ya perempuan gimana sih? Ya perempuan. Ya, tapi ngelihat ada akhwat cadaran naik motor, ya. Motor apa namanya? Motornya CBR, masya Allah. Akhwat. Ya, ya gitu kan. Lagi bawa anak mau sekolah di Torik, masya Allah. Antum melihat ini perempuan sebagai perempuan bukan? Sama enggak sama perempuan? Maksudnya sama seperti perempuan, maksudnya sama-sama perempuan dengan perempuan-perempuan lainnya. Tetapi karena dia cadaran, antum melihatnya ada sesuatu yang beda. Ya kan, suatu makna yang beda karena dia cadaran. Nah gitu naik motor kayak gitu lagi, ya. Pasti ada beda kan? Beda. Ada kadar mustarik, ada kadar kesamaan antar perempuannya, ya. Tapi ada kekhususan, yaitu ini, wah masya Allah pakai cadar dia. Betul gitu, ya. Iya. Ya kan? Ikhwan-ikhwan pengajian itu melihat perempuan itu ada dua macam. Ya. Penglihatan umum dan penglihatan khusus, ya. Penglihatan umum itu melihat perempuan yang enggak pakai hijab, enggak pakai jilbab, ya, atau pakai jilbab tapi jilbab-jilbab orang-orang harokah lah, jilbab nanggung gitu kan. Penglihatan umum. Penglihatan khusus, ya. Akhwat-akhwat yang pakai jilbab lebar, hitam semua, pakai cadar, nah itu penglihatan khusus yang melazimkan perasaan pengen nikah lagi. Ya kan? Gitu ya? Iya atau enggak? Ada malu-malu, padahal enggak ada istrinya di sini, malu-malu. Gimana kalau ada istrinya, mungkin antum belagak marah, jangan ngomong kayak gitu Ustaz, itakilah, jangan ngomong kayak gitu Ustaz. Ya. Pas ada istri kayak gitu ngomongnya. Pas enggak ada istrinya, bercanda, ngobrolin tentang itu ya. Taib, kayak aneh juga ya barusan ya. Taib, kemudian sama mana nih? Wa idimtaza kullu mawdi'in bi khasiyatin, walaupun masing-masing tempat itu memiliki perbedaan. Imtaza itu imtiaz, yaitu keadaan yang terbedakan. Ya. Mumayyiz, ya. Imtiaz. Makanya orang yang disebut mumtaz itu artinya orang ini beda. Mumtaz itu kalau Inggrisnya mungkin outstanding. Yaitu orang yang meninggi gitu loh. Beda sendiri ini mumtaz ini orang. Mumtaz artinya apa? Beda nih orang. Iya. Kalau yang lain biasa aja, tapi ini mumtaz nongol sendiri dia sehingga orang mudah melihatnya. Itu mumtaz. Ya. Di surat Yasin juga ada lafal ini. Kullu mawdhi'in bi khasiyatin. Ya, berbeda setiap tempat dengan kekhususannya. Fa'alat taqdiraini laisa muqtadaha an takuna dhatu ar-rabbi azza wa jalla mukhtalitatan bil khalqi. Maka dengan semua pemahaman ini tidak ada konsekuensi yang menyatakan bahwasanya zat Allah itu bercampur berbaur dengan makhluk, ya enggak? Enggak ada. Ya, kebersamaan umum atau kebersamaan khusus dua-duanya enggak terpahami itu. Bahwasanya Allah Ta'ala bersentuhan dengan makhluknya, enggak kan? Enggak. Sehingga kemudian bisa kita bilang, oh, kalau misalnya kamu, wahai ahlu sunnah, wahabiyah, bilang Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang sabar, kebersamaan yang bersifat adanya apa namanya pertolongan, itu berarti Anda telah mentakwil. Kenapa kok Anda kok menyalahkan kami orang-orang Asy'ariyah bahwa saya kami mentakwil sesat, ya. Kalian sendiri tuh mentakwil. Jangan standar ganda dong, gitu. Giliran kalian Wahabi mentakwil enggak apa-apa. Giliran kami Asy'ari mentakwil kalian bilang sesat, ahlul kalam, ahlul bid'ah dan seterusnya. Gitu. Maka antum jelaskan yang tadi. Ya. Jelaskan. Tapi jangan jelaskan kalau kita melihat akhwat, jangan jelaskan yang itunya, ya. Itu memalingkan bahasan itu, ya. Kemudian wa yadullu ala annahu laisa muqtadaha an takuna dhatur rabbi azza wa jalla mukhtalitatan bil khalq. Makna-makna tadi menunjukkan bahwasanya tidak mesti, ya, tidak mesti menyatakan Allah bersama kita itu berarti Allah bercampur atau berbaur dengan kita. Ya. Di antaranya ayat ini, ayat berikutnya annallaha ta'ala dzakara fi ayatil mujadilah baina dzikri umumi ilmihi fi awal ayah wa akhiriha. Di sini di ayat al-mujadilah ayat ke-7 Allah Ta'ala menyebutkan tentang keilmuannya. Alam taru annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi. Semua bisikan, semua perbincangan Allah ketahui. Ya, kemudian Allah bilang wa huwa ma'ahum aynama kuntum. Wa huwa ma'ahum aynama kanu. Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Di sini berarti ada ribut. Ribut itu ikatan. Ikatan konteks dengan lafal. Yaitu kita konteksnya adalah menyatakan keilmuan Allah terhadap seluruh makhluknya. Yang kemudian Allah nyatakan di sini. Huwa ma'ahum aina makanu. Ya, pertama disebutkan keilmuan Allah. Kemudian disebutkan kebersamaan Allah. Maka sebenarnya ketika ada dua ini bersanding, berarti kan berikatan. Kebersamaan Allah dan keilmuan Allah. Kebersamaan yang memang pastinya konsekuensinya mengilmui. Allah mengilmui semua itu. Begitu ya? Iya. Walillahil matsalu a'la. Kalau misalnya kita di manusia, ya seperti tadi antum di pesantren, kalau setiap pagi antum telepon ke anak antum ke pesantren, di pesantren, kemarin ada kabar apa? Ya, antum selalu gitu, tiap hari. Maka ini yang kebersamaan, yang tidak mesti bersentuhan, bahkan enggak mungkin bersentuhan. Atau kalau antum bilang, nak, kamu bapak sentuh sekarang ya, anaknya merinding. Wah, gimana caranya pak? Ini saya sentuh. Loh, kok enggak ada siapa-siapa? Saya sentuh secara perasaan. Nah, gitu kan? Itu takwilan enggak? Bukan takwilan. Itu makna zahir yang masuk ke benak anaknya pun tahu. Oh, disentuh secara perasaan. Kok enggak kerasa ada tangan di hati saya? Ah, ini maknanya juga masalah. Ya. Tapi tahu artinya apa? Dan itulah makna zahir. Ya, oleh karena itu kita telah belajar tentang majaz dan hakikat, ya. Bagaimana ulama-ulama yang menafikan majaz, ya, bagaimana mereka, jianzu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memperjuangkan tidak ada majaz dalam artian supaya tidak macam-macam orang menafsirkan. Makanya seperti ini kebersamaan yang melazimkan adanya ilmu tanpa ada persentuhan secara zat, gitu ya. Fa yakunu dhahirul ayah, maka zahir ayat ini adalah anna muqtada hadhil ma'iyyati ilmuhu bi'ibadihi. Konsekuensi kebersamaan ini adalah ilmunya Allah terhadap hamba-hambanya. Wa annahu la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malihim. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada yang tersembunyi terhadapnya sesuatu pun dari amal-amal orang. La annahu subhanahu mukhtalitun bihim wa la annahu ma'hum fil ard. Ya, tidak dipahami bahwasanya Allah Ta'ala bercampur dengan mereka, juga tidak dipahami Allah bersama mereka di bumi. Enggak kayak gitu pahamnya. Enggak kayak gitu. Ya. Karena misalnya seperti itu pemahamannya, maka sesat dan akan bertanya-tanya orang, mana Allah gitu kan. Gitu. Amma fi ayatil hadid, adapun di ayat surat Al-Hadid, maka Allah Ta'ala telah menyebutkan masbuqatan bidzikri istiwaihi 'ala 'arsyihi. Allah menyebutkan ayat tentang kebersamaan Allah. Ya, sebelumnya menyebutkan tentang beristiwanya Allah di atas arsy. Wa umumi ilmihi, dan keumuman ilmunya, matluwatan bi bayanin annahu basirun bima ya'malu 'ibad. Dan kemudian di matluwah itu kemudian apa namanya Indonesia? Diturutkan kemudian itu matluwah. Ya, diturutkan kemudian adanya penjelasan bahwasanya Allah Ta'ala melihat apa yang dilakukan oleh para hamba. Surat Al-Hadid ayat ke-4. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Ya, tuh. Menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada thummastawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas arsy. Selagi itu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Mengilmui itu di sini ada istiwa, ada ilm, dan kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuh, ada istiwa, ya, meninggi di atas arsy, ya'lamu, kemudian selagi meninggi di atas arsy, Allah Ta'ala mengetahui Dan selagi Allah meninggi di atas arsy dan mengetahui seluruh makhluknya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama dengan kalian. Jelas banget ini ya. Ya, Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, kemudian Allah Ta'ala juga selagi itu mengilmui semua makhluk di bawahnya, dan selagi itu Allah Ta'ala bersama dengan semua makhluknya di bawahnya. Iya kan? Gampang enggak memahaminya? Apakah itu hal yang tidak, apa ya, hal yang mustahil dipahami seperti itu? Gampang sekali. Gampang sekali dipahami seperti itu. Iya kan? Ada syubhat di sini, ikhwan? Maksudnya ada syubhat di kepala antum? Enggak ada? Gampang? Gampang ya? Taib. Kalau sekarang misalnya antum punya istri 3 atau 4. Ya. 1 di Keranggan, 2 di Cilangkap, 3 di Pondok Ranggon, 4 di enggak tahu di mana. Madura. Ah, 4 di Madura ya. Semua punya kontak, ada grup WhatsApp ya. Dan setiap yang dilakukan istri antum di report di grup WhatsApp. Pengeluaran, pemasukan di report di grup WhatsApp. Ya, yang di Keranggan jualan baju, yang di Cilangkap jualan celana, yang di Pondok Ranggon jualan batu nisan kali, enggak ya, tahu dah ya, atau bunga kali ya. Yang di Madura jualan besi ya. Jualan besi. Kalau enggak nasi bebek ya. Nah, itu semua pengeluaran di anggaran semua itu di report setiap hari di ini. Ya. Antum tahu enggak itu? Tahu, jelas kan? Antum bersama dengan istri antum enggak keempat itu? Dari segi makna iya. Selalu bersama, bersama dalam satu grup, tapi berpisah secara zatnya enggak? Jauh bahkan. Iya. Ya begitu. Dan antum mengetahui semua itu karena apa? Ada reportnya, ada laporannya. Iya. Bahkan tiap hari harus live streaming ya, istri-istri itu, atau video call tiap hari supaya tahu lagi ngapain, nah, kan? Tapi itu kebersamaan yang terbatas. Adapun kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya itu tidak ada batas. Allah Ta'ala mengetahui seluruh makhluknya, tidak pernah tidak sama sekali, enggak pernah. Ya, begitu. Insya Allah ini gampang. Anda pikir insya Allah gampang sekali, insya Allah ya. Sudah tidak ada syubhat insya Allah ya. Jelas insya Allah. Ya, nanti insya Allah pada pekan depan, hari apa pekan depan? Kamis pekan depan insya Allah kita lanjutkan untuk faidha tabayyana dzalika. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.